لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Beliau Syekh Mubdil rahimahullah memberikan contoh dua kelompok di sini, Rafidhah dan kaum Mu'tazilah. Rafidhah dan kaum Mu'tazilah. Kedua kelompok ini hanyalah contoh dari sekian banyak kelompok yang perselisihan di kalangan mereka sampai pada tingkatan saling mengkafirkan. Beliau memberikan dua contoh dari sekian banyak kelompok yang perselisihan di tengah-tengah mereka sampai pada tingkatan saling mengkafirkan satu dengan yang lain, Rafidhah dan Mu'tazilah. Nah, Ahlu Sunnah tidak seperti itu. Ahli Sunnah tidak seperti itu. Sekalipun terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka, tidak sampai pada tingkatan saling mengkafirkan satu dengan yang lain. Kemudian juga ikhwati fillah barakallahu fikum, yang perlu digarisbawahi juga, bahwa seluruh kelompok selain Ahli Sunnah, seluruh kelompok selain Ahli Sunnah pasti sedikit banyak diwarnai pemikiran Khawarij. Sedikit banyak pasti diwarnai pemikiran Khawarij. Kaum Khawarij, mereka adalah kelompok yang mengkafirkan juga kaum muslimin, para pelaku dosa besar. Nah, mereka kaum Khawarij juga mengkafirkan pemerintah yang muslim dengan alasan tidak berhukum dengan hukum Allah dan tidak berhukum dengan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tetapi ujung-ujungnya sama. Seluruh kelompok selain Ahli Sunnah ujung-ujungnya sama. Ingin memiliki kekuasaan. Ingin tampil di puncak kekuasaan. Baik yang Rafidhah, baik yang Khawarij, Mu'tazilah, Sufiyah, Jahmiyah, semua. Mereka melakukan sekian banyak cara dan upaya untuk sampai di lingkaran kekuasaan. Berbeda dengan Ahli Sunnah. Alhamdulillah, dakwah Ahli Sunnah tidak bertujuan untuk mencari dan masuk dalam lingkaran kekuasaan. Ini salah satu pembedanya antara Ahli Sunnah dengan kelompok-kelompok yang lain. Siapapun yang namanya Ahlul Bid'ah, pasti berpikir untuk sampai ke puncak sana. Karena mereka berpikir bahwa dengan memperoleh kekuasaan di puncak kekuasaan, mereka akan bisa memaksakan ideologi dan kepercayaannya. Benar-benar sudah tidak, dakwah terus, mau di puncak, mau di bawah, di luar pemerintahan, di dalam pemerintahan, Ahli Sunnah terus berdakwah. Oleh sebab itu para ulama kita Ahli Sunnah, mereka berusaha menjauh betul dari pintu-pintu kekuasaan. Banyak di antara mereka yang kemudian menghindar agar tidak diangkat dan tidak dipilih sebagai seorang pejabat negara. Karena tujuan Ahli Sunnah bukan sampai pada di sana tingkatan yang tertinggi, tetapi tujuan Ahli Sunnah dakwah mereka adalah tauhid, itu tersebar, ittiba' dan mahabbatun nabi as-sahihah. Bagaimana umat Islam ini mengikuti dan mencintai Nabi secara benar. Itu yang diinginkan. Itu yang diinginkan. Maka sebagai Ahlu Sunnah, kita lebih konsentrasi untuk belajar dan mengaji. Tidak perlu berpikir terlalu jauh. Wah, naik presidennya Salafi, mantap. Buang jauh-jauh pemikiran seperti itu, betul. Buang jauh-jauh. Atau mikir, wah, naik Menteri Agama ini Salafi, Menteri Pertahanan ini Salafi, Panglima TNI-nya Salafi. Tidak usah berpikir seperti itu. sibukkan diri dengan ilmu, ibadah, sebatas kemampuan kita. Nah, gitu. Sebagian mereka yang mengaku sebagai ahli sunnah, mungkin membuat daftar, wah, menteri agamanya ustaz ini. Paham maksudnya? Orang-orang sururi, orang-orang turadiyin. Ya, orang sururiun, turadiyin ada di antara mereka. Itu membuat, apa namanya, status di Facebook. Bayangke, wah, menteri ekonominya, siapa, menteri pertahanannya, siapa, menteri sosialnya, siapa, oh, semuanya ustad-ustadnya mereka ini. Memang enak jadi menteri, memang mudah jadi menteri ngurusin sekian ratus juta orang. Ilmu agama saja tidak cukup. Misalkan untuk menjadi seorang menteri pertahanan, hafal Quran, hafal hadis itu belum cukup. Dia harus memiliki kemampuan di bidang pertahanan itu. Terkait dengan kepentingan negara, di dalam, di internalnya, sampai di tingkatan, apa namanya, bilateralnya, nah, antar negara, kepentingan dunia, dan yang semisal harus paham. Jadi tidak semata-mata, Ja'far Umar Thalib jadi Menteri Pertahanan. Kalau jadi Menteri Pertahanan, nanti perang terus sama Amerika, perang terbuka. Ketahuan Mas Lenikir. Ngaji aja, gak usah sibuk memikirkan seperti itu. Karena cara berpikir seperti itu merupakan cara berpikirnya ahlul bid'ah dan ahlul ahwat. Ahlul sunnah tidak. Jadi gak usah bayangkan ya, gak usah berandai-andai. Wah, nek, presiden Salafi gak mantep loh ya. Gak usah. Alhamdulillah kita sudah merasa cukup dengan waktu yang Allah berikan kepada kita. Malam belajar, malam ngaji, siang mencari nafkah, mencari ma'isyah. Waktu-waktu yang senggang kita manfaatkan dan secara maksimal untuk keluarga kita. Nah, silahkan refreshing, berleha-leha, ya kan? Di waktu-waktu senggang berolahraga, senang hatinya. Nggak usah mikir, wah, naik presidennya Salafi, mantep ini. Atau misalkan ketua MPR-nya, ketua DPR Salafi, lah. Boleh bayangkan memangnya kalau sudah jadi Salafi itu semua apa? Kan, itu terlalu jauh, terlalu jauh. Nah, Ahlussunnah berbeda dengan kelompok-kelompok yang lain, salah satunya dalam hal ini. Salah satunya di dalam hal ini. Alhamdulillah. Jadi kita sebagai ahli sunnah itu diajak untuk berpikir secara simpel dan sederhana saja. Tidak nyelimet. Wah. Enggak. Simpel, sederhana. Laksanakan tugasmu sebagai seorang hamba. Beribadah, haji, urusi keluarga. Selesai. Nah, urusi keluarga. Ada yang pernah berpikir seperti itu. Membayangkan di satu daerah, RT ini Salafi, RW ini Salafi, Dukuwe Salafi, Lurai Salafi, Camate Salafi, Sakadamatan Salafi kabeh. Nanti kepala dinas ini Salafi. Aduh mas, waktumu untuk berpikir seperti itu sudah buat mumet. Kalau gitu sing ditaruh dipasang dari ketua ini sopo, Salafi yang mana? Kan begitu. Jadi itu nasihat untuk kita semua. Buang jauh-jauh cara berpikir yang demikian. Yang namanya ahlul bid'ah, itu mereka pasti menghalalkan pedang. Karena intinya puncak kekuasaan. Sebab dakwah mereka tujuannya adalah dunia. Mencari pengikut sebanyak-banyaknya. Kan begitu. Ahlussunnah, orientasinya tidak kepada hal itu, tidak pada dunia. Tidak pada harta, tidak pada kursi, tidak pada pangkat, tidak pada pengikut sebanyak-banyaknya, mencari massa. Bukan. Ahli sunnah itu yang penting al-haq, yang penting benar. Yang penting sesuai dengan dalil cukup. Yang ikut 1, 2, 3, 4, 5 tidak ada masalah. Nah, ternyata yang ikut cuma nelayan, petani, buruh, tukang ojek, tukang parkir. Misalkan. Atau apa namanya? Yang tukang beca dan yang semisalnya ojek ya, tidak ada masalah. Kadang-kadang sebagian kita sendiri itu merasa kecil, padahal sesungguhnya inilah jalan yang paling mulia. Nah, ada yang bilang, wah, Salafi yang masih terbelakang itu teman-teman kita di Sururi, di Turansi, wah, pondoknya mega-mega, Manggu AC, kan begitu, punya TV, punya radio sedemikian luas, bisa masuk di instansi ini, pemerintahan sana, kantor ini, kantor itu. Nah, yang ikut pengajiannya orang-orang kaya, para pejabat. Kita tidak silau dengan hal-hal yang seperti itu. Tidak silau dengan hal-hal yang seperti itu. Justru yang paling terpenting adalah kebenaran, dalil, Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lebih senang dalam hidup, kita lebih senang hidup dalam kesederhanaan seperti ini. Asalkan tidak ada pelanggaran syariat, daripada memaksakan diri berkembang, mengikuti arus zaman, tetapi mengakibatkan terjatuh dalam sekian banyak kesalahan. Pelanggaran syariat, alasannya untuk maslahat dakwah, alasannya darurat, alasannya yang penting orang awam mau ngaji. Nah, alasan-alasan seperti ini, alasan-alasan yang dibuat-buat. Nah, alasan-alasan ingin membangun dakwah, tetapi dengan menggunakan cara yang jelas-jelas bertentangan dengan syariat. Bagaimana mungkin akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana mungkin akan sukses? Kalaupun kelihatannya sukses, tetapi batinnya tidak. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bagian dari ahli sunnah. Kata beliau rahimahullah, amma ahlus sunnah, adapun ahlus sunnah, falhamdulillah, maka alhamdulillah. Ghalibu ikhtilafihim, seringnya perbedaan di antara mereka, fi mafhumi hadithin, memahami sebuah hadith, fi ibadatin waradat anisyari'i mutanawwi'ah, terkait dengan beberapa bentuk ibadah di dalam Islam, yang itu ternyata dijelaskan secara beragam. Misalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang doa iftitah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang doa iftitah, atau disebut juga dengan doa istiftah. Doa yang kita ucapkan antara takbiratul ihram dengan bacaan Al-Fatihah. Di sana ada waktu sesaat yang kita gunakan untuk membaca doa iftitah. Di sini ahli sunnah berbeda pendapat. Membaca iftitah hukumnya wajib ataukah mustahab? Wajib ataukah sunnah? Mayoritas ulama, jumhur itu mayoritas. Mayoritas ulama berpendapat bahwa membaca iftitah itu hukumnya sunnah. Tidak sampai pada tingkatan wajib. Artinya, bila kita salat tanpa membaca iftitah, tidak mempengaruhi sah atau tidaknya salat. Artinya, kalau seseorang mengucapkan takbiratul ihram kemudian membaca surat Al-Fatihah langsung, maka dia tidak perlu mengulang untuk membaca Al-Fatihah. Artinya, dalam beberapa keadaan tertentu, saat kita terburu-buru atau mungkin waktunya terbatas, maka secara sengaja pun boleh kita tidak membaca doa iftitah. Daripada kepikiran ketinggalan kereta api, daripada kepikiran ketinggalan pesawat, daripada kepikiran ketinggalan bis, daripada ini dan itu, akhirnya salatnya dipercepat, tetapi masih dalam batasan yang sempurna. Cepat tapi sempurna. Artinya hal-hal yang di dalam salat itu dikatakan sunnah, itu bisa ditinggalkan. Karena ini, waktunya terbatas sekali. Kalau gak sholat sekarang, wah, telat nanti. Ini kereta mau berangkat sekarang. Kereta misalkan 10 menit lagi. Atau 5 menit lagi. Dikabarkan ini sekarang kereta sudah sampai di stasiun Tugu. Nanti sampai di stasiun Wates setengah jam lagi. Mikir kan ya. Daripada mikir, wah, segala macam. Akhirnya sholatnya diringkas tetapi tetap sempurna. Hal-hal yang sunnah seperti doa iftitah, itu kemudian ditinggalkan. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Langsung membaca Al-Fatihah. Waktunya mepet lagi dari Al-Fatihah, langsung ruku. Boleh. Karena membaca surat pendek setelah Al-Fatihah, itu pun hukumnya sunnah. Ruku, setelah ruku, ketika ruku membaca doa, tasbih, cukup sekali. Subhana Rabbiyal Azim, cukup. Karena itu yang wajib. Yang kedua dan yang ketiga hukumnya sunnah. Dan setelahnya hukumnya sunnah. Subhana Rabbiyal Azim, ruku, bangun dari ruku. Sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd. Sujud. Subhana rabbiyal a'la, cukup sekali. Itu sudah sah salatnya dan sempurna. Tetapi tentu dalam kondisi-kondisi yang tenang, tidak ada masalah, tidak ada pertimbangan yang lain, walaupun itu dikatakan sunnah, tetap dilakukan dan tetap dibaca. Kadang dalam posisi tertentu, dalam keadaan-keadaan khusus, kita diharuskan untuk sholat dengan cepat, waktunya lebih, lebih segerakan. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, ini sebagai contoh tentang perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ahli sunnah tentang doa iftitah, hukumnya wajib ataukah sunnah. Mayoritas ulama mengatakan hukumnya sunnah. Nah, mayoritas ulama mengatakan hukumnya sunnah. Nah, karena tidak ada satupun dalil yang menyatakan wajib, memerintahkan bacalah doa iftitah, itu tidak ada. Tetapi sebagian ulama lainnya memahami hukumnya wajib. Sebagian ulama lainnya menyatakan wajib. Kenapa mereka mengatakan wajib? Karena seluruh riwayat menyatakan bahwa Nabi SAW setiap kali sholat membaca iftitah, dan tidak pernah sekalipun Nabi Muhammad SAW meninggalkan bacaan iftitah. Ini kan sudah perbedaan cara memahami hadis Nabi. Kalau sebagai mayoritas ulama tadi mengatakan sunnah, kenapa? Oh, tidak ada perintah dari Nabi kok. Itu hanya perbuatan Nabi, dan perbuatan Nabi tidak sampai pada tingkatan wajib. Hanya sebatas sunnah, mustahab. Tapi sebagian yang lain memahami, memang betul seperti itu. Tetapi lihat, Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkannya. Itu terus dibaca setiap kali sholat iftitah-iftitah. Padahal Nabi SAW memerintahkan, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Nah, perbuatannya tidak pernah ditinggalkan Nabi. Tidak pernah diperintahkan. Tapi dalam kesempatan yang lain, Nabi perintahkan kita, sholat seperti aku sholat. Maka baca iftitah juga harus. Nah, ini contoh saja. Contoh perbedaan pandangan di kalangan ahli sunnah. Nah, hanya tidak sampai pada tingkatan saling mengkafirkan. Nah, seperti yang terjadi di kalangan Rafidhah dan di kalangan Mu'tazilah atau kalangan Khawarij atau yang lain, tidak. Ahli sunnah perbedaan mereka sebatas hal yang seperti ini. Atau waradat al-syari'i mutanawiyah, atau ibadah yang ternyata di dalam syariat sendiri kita diberi kelonggaran untuk memilih. Kita diberi kelonggaran untuk memilih. Masih terkait dengan doa iftitah misalkan. Doa iftitah yang diajarkan oleh Nabi SAW ternyata tidak hanya satu. Doa yang diajarkan Nabi SAW ketika mengucapkan iftitah, doa iftitah ternyata tidak hanya satu. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan doa iftitah dengan kaifiyah atau sirah dengan bentuk yang berbeda. Walaupun bentuk yang paling sahih adalah lafaz yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim melalui sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang bunyinya Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Nah, kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Ini yang paling sahih, muttafaqun alaih. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad mengatakan, وكان صلى الله عليه وسلم يستفتح تارة بي اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب إلى آخر. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dulu Nabi Muhammad SAW terkadang membaca doa iftitah dengan pilihan ini, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaay, terus sampai selesai. Kadang-kadang Nabi alaihi salatu wasallam membaca doa iftitah, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ, sampai akhir. Kadang-kadang Nabi alaihi salatu wasallam membaca doa iftitah, اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Kadang-kadang seperti itu hadis riwayat Muslim. Kadang-kadang lagi Nabi alaihi salatu wasallam membaca doa iftitah, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi ila akhir, sampai selesai. Kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca iftitah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, alhamdulillahi katsiran, alhamdulillahi katsiran, alhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila, sampai akhir. Kadang-kadang Nabi alaihi salatu wasallam membaca iftitah dengan membaca takbir 10 kali, tasbih 10 kali, Allahu akbar 10 kali, kemudian subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, tahlil 10 kali, istighfar 10 kali, kemudian selanjutnya Allahumma zilli wahdini warzuqni wa'afini sampai 10 kali dan seterusnya. Nah ini semua kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, fa kullu hadhihi al-anwa' sahhat anhu sallallahu alaihi wasallam. Semua cara membaca iftitah tadi itu datang dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kitab Zadul Ma'ad karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Naam. Ini yang dimaksud dengan fi ibadatin waradat 'an asy-syari'i mutanawwi'ah. Fi ibadatin waradat 'an asy-syari'i mutanawwi'ah. Jadi praktek ibadah yang ternyata secara syariat saja memang ada beberapa ragam dan beberapa cara yang bisa dipilih. Ini perbedaan di kalangan ahli sunnah. Kata beliau rahimahullah, au fi hadithin ikhtalafat anwaruhum fi tashihihi wa tadhifihi. Perbedaan yang terjadi di kalangan ahli sunnah adalah tentang hadith. Mereka berbeda pandangannya. Ini sahih apakah dhaif? Hadith ini sahih ataukah dhaif? Nah, kalau misalkan sahih digunakan sebagai dalil, kalau misalkan dhaif tidak bisa digunakan sebagai dalil. Ini perbedaan di kalangan ahli sunnah. Perbedaan di kalangan ahli sunnah. Ila ghairi dzalika min asbabil ikhtilaf. Demikian juga masih ada sebab-sebab lain terjadinya ikhtilaf atau perbedaan pendapat di kalangan ahli sunnah. Seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian referensi yang paling dekat dalam hal ini karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah kitab beliau Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah malam hari ini kita cukupkan satu paragraf ini. Kemudian besok Kamis insyaallah akan kita lanjutkan pada paragraf yang berikutnya tentang usaha dan upaya yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam untuk memerangi Ahlus Sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Cukup sekian. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.